صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada kitabul adab. Adabul ta'am. Adab tentang makan. Berkata Nawawi rahimahullah, bab la ya'ibu ta'am. Tidak boleh mencela makanan. Wastihbab mahdi madhi, dianjurkan bahkan untuk memuji makanan, bukan mencela. Berkata Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai, qala, beliau mengatakan, ma'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ama qatta. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak pernah yang namanya 'ada, mencaci, mencela, menghina, ta'aman, makanan qat, sama sekali. Enggak pernah mencela makanan, apakah makanan tersebut baik, apa makanan tersebut beliau tidak doyan, tidak suka. Maka beliau tidak pernah sama sekali menghina makan makanan-makanan asing, pemandangan yang tidak menyenangkan. Tetap beliau tidak pernah mengatakan sesuatu yang jelek terhadap makanan. Ini istaha akalah. Kalau beliau menginginkan makanan tersebut, beliau akan makan. Wa in kariha, kalau beliau enggak suka dengan pemandangannya, mungkin penampilan makanan tersebut tidak menarik, maka beliau tidak berkomentar. Akan tetapi tarokah, beliau akan meninggalkan makanan tersebut, tidak memakan tanpa berkomentar macam-macam. Mutafakun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Pelajaran yang kita ambil dari hadis tersebut, bahwasanya makanan-makanan yang mubah adalah makanan-makanan yang tidak pernah Rasul mencela. Selama makanan tersebut tidak pernah dicela sama Rasul alaihi salatu wasalam, maka mubah. Kalau ada suatu makanan-makanan, jenis-jenis minuman yang dicela oleh Rasul, maka makanan tersebut haram. Kemudian pelajaran yang sangat berharga dari hadis yang singkat ini, yaitu tingginya, luhurnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling pandai menjaga perasaan si pembuat makanan. Sudah disuguhi makanan, disediakan, ternyata beliau tidak menarik, tidak tertarik dengan makanan, maka beliau tidak pernah mencelanya. Didiamkan. Sehingga orang yang telah membuat makanan tidak kecewa, tidak sakit hati terhadap apa yang telah terjadi. Dan inilah adab Islam. Adab Islami ketika seorang hamba tidak menginginkan makanan, tidak selera terhadap makanan yang disuguhkan, maka yang paling baik adalah diam, kemudian tinggalkan makanan tersebut. Akan tetapi yang paling repot kalau tuan rumahnya maksa. Pokoknya makan, kalau belum makan belum boleh keluar dari rumah. Mau enggak mau itu. Cici. Dan itu kalau diniatkan ingin memberikan kebahagiaan kepada si tuan rumah, bagus, akan mendapatkan pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalul a'mal, termasuk amalan yang utama adalah idkhalus surur 'alal mu'min, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim, seorang mukmin, diberikan kebahagiaan meskipun cuma sekedar mencicipi makanan. Kalau diniatkan ingin menyenangkan si pembuat makanan, maka berpahala, padahal cuma makan. Subhanallah, mudahnya al-Islam. Hadis selanjutnya, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya al-adn tentang lauk pauk. Ma'ruf, makanan bangsa Arab biasanya roti. Dan roti itu biasanya ada lauknya. Biasanya dengan sayur seperti sayur kacang atau kalau sedang lapang rezekinya dengan sayur daging. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada lauk teman bagi roti untuk dimakannya? Faqalu, maka mereka mengatakan, ma'indana, kami tidak memiliki sesuatu illa khal, kecuali cuka. Cuka di sini bukan cuka seperti di Indonesia. Akan tetapi, cuka kata Ibnu Utsaimin di sini adalah sebagai suatu ungkapan dari air yang sudah direndam dengan kurma. Air yang sudah direndam dengan kurma 3, 5, atau 7 yang kemudian direndam, kemudian kalau lama-kelamaan air tersebut menjadi manis, maka air tersebut dituangkan ke dalam wadah, kemudian rotinya direndam ke dalam air tersebut, kemudian dimakan. Ini sebagai teman alias lauk bagi roti. Faja'ala ya'kul, maka Nabi SAW menjadikan cuka tersebut, air yang manis tersebut, untuk melembutkan roti. Wa yaqul, setelah beliau makan roti tersebut, beliau mengatakan, ni'mal adnu al-khad, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ni'mal adnu al-khad, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Pelajaran yang berharga di sini, seorang hamba hendaknya dia melatih jiwanya untuk tidak memperturutkan apa yang dia inginkan. Apa yang diinginkan oleh jiwanya, makan ini, makan itu, sekali-kali jangan diturunkan. Latihan untuk mengekang jiwa. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak langsung kalau begitu beli saja, kalau begitu keluar cari warung, cari lauk. Tidak. Apa yang ada di rumah dimanfaatkan. Inilah kesederhanaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini, sebagaimana dikatakan Ibnu Utsaimin rahimahullah, makanan apapun, kalau makanan tersebut adalah makanan yang enak, maka hendaknya dipuji. Seperti sebaik-baik roti ada rotinya warung itu, sebaik-baik lauk adalah lauk yang dimasak oleh ibu fulan misalnya. Ini termasuk pujian terhadap makanan. Qala rahimallah, bab ma yaquluhu man hadara ta'am wa huwa sha'im idza lam yuftir. Bab apa yang harus diucapkan bagi orang yang sudah dihadirkan makanan sementara dia puasa, idza lam yuftir, dan ketika itu dia tidak membukakan puasanya. Berkata Nawawi rahimallah wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian diundang, falyujib, maka hendaknya dijawab undangannya, undangan makan. Apakah dia mendapatkan gusuran? Apakah dia baru saja pulang safar kemudian dia selamat, walhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah, dia undang kerabatnya sekian lama tidak berjumpa dengan teman-temannya, maka diundang teman-teman dekatnya, teman kantornya, teman ngajinya, diundang karena sudah lama tidak berjumpa, sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah, maka teman-teman itu diundang untuk makan bersama. Maka kalau diundang salah seorang di antara kalian, falyujib, maka jawab undangan tersebut. Akan tetapi undangan tersebut pun ada berbagai macam ragamnya. Ada yang via SMS, ya. Ada yang via bitokoh kartu, ada yang langsung telepon orangnya, atau langsung datang ke rumahnya. Kalau sudah datang ke rumahnya, maka wajib. Wajib untuk menyambut seruan tersebut. Kalau via telepon, kemudian dia minta untuk dan mengharapkan kamu untuk datang, maka yang ahsan adalah tetap datang seruan atau undangan orang tersebut. Tapi kalau via SMS atau kartu-kartu undangan, maka itu perlu dirinci. Kalau sebelumnya tidak ada hubungan sebelumnya, maka tidak dianjurkan untuk datang alias tidak mengapa. Karena kebanyakan manusia cuma sekedar bahasa basi saja. SMS, yo datang undangan makan. Ini tidak sangat mengharapkan. Cuma sekedar menyebarkan SMS, menyebarkan kartu. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh datang? Maka jawabannya tidak mesti harus datang. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Karena kebanyakan di antara mereka manusia cuma sekedar bahasa basi, mujamalah. Tapi kalau betul-betul diharapkan orang ini sudah punya hubungan yang baik, kemudian dia tidak sempat menelpon, tidak sempat menziarahi, yang dia sempat hanyalah mengingat ketika di surat undangan, maka sebaiknya untuk datang. Ini kalau sifatnya cuma undangan-undangan biasa saja, undangan makan dan yang selainnya. Tapi kalau undangan-undangan pernikahan, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya wajib ain. Hukumnya wajib ain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Waman lam yujib." Siapa yang tidak mendatangi undangan orang dakwah al-urus, dakwah seruan orang yang menikah, faqad asha, sungguh orang tersebut telah bermaksiat. Asha Allah wa rasulah, orang tersebut telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Disifati dengan maksiat. Seorang yang tidak mendatangi undangan pernikahan disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang bermaksiat. Kemudian dikomentari oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala hadis tersebut. Ini pun kalau di dalamnya tidak ada kemungkaran. Kalau di dalamnya terdapat kemungkaran, terjadinya ikhtilaf yang tidak bisa dielakkan atau bahkan disediakan khamr di dalamnya, apakah boleh mendatanginya? Justru sebaliknya, yang wajib bagimu untuk tidak mendatanginya. Karena kaum mukminin disifati oleh Allah la yashhaduna zun. Mereka tidak pernah menghadiri, menyaksikan zun, perbuatan-perbuatan yang maksiat. Perkataan-perkataan dusta, perbuatan-perbuatan yang ma'asi, maka sifat mukmin la yashhaduna zun, tidak pernah menghadiri, tidak pernah menyaksikan, tidak pernah ikut-ikutan dalam hal-hal yang di dalamnya terdapat kemaksiatan. Kemudian perincian yang kedua, kalau dia diundang oleh keluarga misalnya seperti walimatul urs, kemudian kalau dia datang, dia sanggup merubah kemungkaran. Yang tadinya ada khamr ketika kamu datang, justru khamrnya dibuang, hilang khamrnya, maka wajib. Wajib untuk mendatanginya dalam rangka menasihati, dalam rangka menghilangkan kemungkaran. Ini kata beliau rahimahullah. Idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang, falyujib, maka sambut seruan undangan tersebut. Jawablah. Fa in kana shaiman, tapi kalau kalian shaim, puasa, falyusalli, maka hendaknya salat. Apa maksudnya salat di sini? Kalau diundang, antum dalam keadaan puasa. Kana shaiman falyusalli. Apabila salah seorang di antara kalian diundang sementara kalian dalam keadaan shaim, dalam keadaan berpuasa, falyusalli, maka hendaknya salat. Apa salat di sini? Salat dua rakaat di rumahnya. Falyusalli. Salli di sini artinya berdoa sebagaimana arti salat. Apa arti salat? Salat secara bahasa apa? Doa. Doakan kebaikan untuk. Kalau sholat secara syar'i, apa maknanya? Ibadah yang khusus, yang diawali dengan takbir, dengan bacaan-bacaan yang khusus, pada waktu-waktu yang khusus, dengan tata cara yang khusus, dan diakhiri dengan salam. Itu kan puasa dari sisi syariat. Tapi kalau dari sisi bahasa adalah doa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Dalam surat Taubah, janganlah salah seorang di antara kalian itu sholli, sholat, ala ahadin minhum, kepada salah seorang di antara mereka, mata abadan, yang mereka mati di atas kekufurannya selama-lamanya. Tidak boleh kalian sholat. Artinya doa. Tidak boleh kalian sholat. berdoa kepada siapa? Orang-orang kafir. Ayat ini bercerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, manakala beliau diminta oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah akan kematian bapaknya. Bapaknya bernama Abdullah juga, tapi munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Yang anaknya ini tahu bapaknya pendosa, bapaknya bermaksiat, bapaknya munafik, sementara anaknya mukmin, shadiq, seorang yang jujur, dan menginginkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaiannya. Meminta Rasulullah melepaskan gamisnya, kemudian diharapkan gamis tersebut untuk dijadikan kain kafan untuk bapaknya yang sudah meninggal, Abdullah bin Ubay bin Salul. Perhatikan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melarang Rasul alaihi salatu wasallam. Bukankah orang ini telah mengatakan ini dan itu? Bukankah orang ini telah mengatakan melakukan ini dan itu? Di antaranya apa? Yang paling keji, menuduh Aisyah sebagai wanita yang zina. Na'udzubillah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Nabi rahmat, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, segera dilupakan. Dilupakan kejadian-kejadian yang lalu. Yang diharapkan sama Rasul, orang ini agar selamat. Maka dilepas pakaiannya, diberikan kepada putranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak cukup sampai situ. Anaknya tersebut meminta kepada Rasul alaihissalatu wasallam bukan hanya gamis, tapi mengundang. Bagaimana kalau Anda datang? Datang ke rumah saya dan mensolati. Mensolati untuk seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Berjalan. Subhanallah. Inilah Rasul alaihi salatu wassalam, manusia yang paling pertama kali menerapkan Al-Quranul Karim pada dirinya. Wajar kalau dikatakan tentang akhlaknya Rasulullah itu bagaimana? Maka dijawab oleh istrinya, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Dari mana dikatakan akhlaknya Al-Quran? Beliau banyak sekali mengamalkan Al-Quran sepenuhnya. Irfa' billati hiya ahsan. Tidak sama, kata Allah. Tidak sama kejelekan dengan kebaikan. Akan tetapi, idfa', lawanlah, balaslah. Billati hiya ahsan. Kejelekan manusia. Perbuatan-perbuatan buruk manusia, lawan, balas. Dengan hasanah. Dengan kebaikan. Faidza alladzi bainahu wa bainahu adawah, ka'annahu waliyyun hamim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan antara dirimu dengan dirinya, ketika sebelum terjadinya perbuatan baik kamu kepada dirinya, adalah kamu saling bermusuhan. Dia benci dengan kamu, dia caci dirimu, dia lakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kamu jengkel, tapi kamu balas dengan kebaikan. Dia mencaci kamu, kamu balas dia dengan pujian. Dia menghina kamu, kamu muliakan dirinya. Dia putuskan salam, tidak mau berjumpa dengan dirimu, justru kamu tebarkan salam kepada dirinya. Kamu berbuat baik kepada dirimu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kalian ka'annahu waliyun hamim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kamu dengan dirinya waliyun hamim. Seperti dua insan yang sangat akrab. Bagaimana tidak akrab? Yang tadinya dia jahat, dia zalim kepada dirimu, tapi kamu balas dengan kebaikan. Apakah tidak luluh lantah hatinya? Subhanallah, saya caci dia, justru dia puji saya. Saya benci dengan dia, tapi justru dia sayang sama dia. Maka orang ini akan hancur hatinya, akan luluh hati. Dia akan sadar dengan sendirinya kalau hamba tersebut ikhlas. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata perbuatan Rasul ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan pernah kamu mendoakan untuk mereka yang mati di atas kekafiran selama-lamanya. Wala takum ala qabri. Jangan pernah pula kamu berdiri di atas kuburannya memohonkan ampunan. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka telah kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasul. Wa matu wa hum fasikun. Sementara mereka mati dalam keadaan membawa dosa-dosa. Ini berlaku pada mereka orang-orang munafik. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mau mensolati manusia, maka beliau akan mengecek dulu. Beliau akan bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman, apakah orang ini orang munafik? Kalau munafik, Umar bin Khattab akan mundur, tidak mau ikut mensolatinya. Ini mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena haram, tidak boleh seorang mensolati seorang yang kafir, seorang yang musyrik. Tidak diperkenankan. Sebagaimana Nabi SAW dilarang oleh Allah, maka nalin Nabi wala aladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin wala kana ulil qurba. Tidak selayaknya bagi Nabi SAW dan juga orang-orang yang mukmin untuk memohonkan ampunan bagi mereka orang-orang yang musyrik meskipun mereka adalah kerabat-kerabat terdekatnya. Min ba'di ma tabayyana anna lahum min ashabil jahim. Setelah jelas bagi kalian bahwasanya siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka mereka termasuk bagian daripada golongan ahlul jahim, neraka jahannam. Akan tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari perbuatan Nabi, perbuatan yang sangat indah, yaitu bagaimana Nabi mudah sekali memaafkan manusia. Padahal orang ini adalah orang yang paling jahat, orang yang paling zalim kepada Nabi. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Menampakkan kecintaan kepada Islam, tapi menyembunyikan kebencian kepada keislaman. Itu munafik. Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam masih beranggapan baik. Baik kana sha'iman falyusalli. Apabila dia diundang ternyata dia dalam keadaan berpuasa, falyusalli, maka hendaknya dia doakan kebaikan. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia muftir dalam keadaan dia tidak berpuasa kemudian mendapatkan undangan diajak makan, falyat'am, maka jawab undangan tersebut dan makanlah. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Berkata Nawawi rahimahullah, qala al-ulama, berkata para ulama, makna falyusalli falyad'u, arti falyusalli di sini adalah falyad'u, doakan kebaikan. Kamu datangi kemudian kamu katakan, saya sedang berpuasa, jazakallahu khairan. Ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Akan tapi seorang yang berpuasa di sini terdapat padanya tiga bagian. Bagian yang pertama, kalau dia puasanya puasa yang wajib, seperti dia puasa Ramadan misalnya, atau dia puasa puasa yang dia mengqadha dan tidak ada waktu qadha baginya, karena sebentar lagi sudah masuk Ramadan yang baru. Sementara dia punya hutang ketika itu, dia sakit, punya hutang 5 misalnya. Kemudian masuk bulan Rajab dan tinggal 5 hari lagi. Dan dia merasa bahwasanya ini adalah puasa yang harus dia bayar segera. Tidak boleh dia berhutang lagi, masuk padanya Ramadan yang baru. Maka yang ketika itu yang paling afdal adalah dia tetap berpuasa, tidak membatalkan. Kemudian kedua, kalau dia puasa puasa yang sunnah, maka dia punya dua perkara, punya dua pilihan. Boleh baginya untuk membatalkan dan boleh baginya untuk meneruskan puasa. Ini bagian yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, dia memilih. Kalau makanan tersebut adalah makanan yang sudah dibuat spesial untuk dirinya, sementara dirinya puasa-puasa sunnah, dan kalau dia menolak ajakan makan tersebut, maka ini akan memberikan bekas yang tidak baik kepada orang yang telah mengundangnya, orang yang telah membuatkan makanan khusus untuk dirinya. Maka yang aula, yang lebih afdal, dia batalkan puasanya, menghormati undangan temannya, dia makan, dia batalkan puasanya. Walau alam misal. Wa in kana muftiran, kalau dia muftir, seorang yang muftir, seorang yang memang tidak berpuasa kemudian diundang, maka sudah seyogianya dia makan. Karena bisa jadi dia sudah membuat makanan spesial untuk dirimu. Sementara kalau kamu tidak memakannya, bagaimana perasaannya? Belum lagi makanan tersebut kalau tidak termakan bagaimana? Akan menjadi mubadir. Maka yang paling afdal adalah untuk memakannya. Qala rahimahullah, dan seyogianya bagi seorang muslim untuk menjaga perasaan saudaranya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau berdakwah, maka yang pertama kali beliau terapkan dalam dakwah beliau adalah tasfiyah, wa tarbiyah, tasfiyah, pembenahan akidah, pembenaran dari keyakinan, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Inilah dakwah yang paling pertama, dakwah tauhid, mengesahkan seluruh peribadatan hanya untuk Allah semata, tidak kepada yang selainnya. Ini dakwah selama 13 tahun di kota Mekah. Kemudian manakala keimanan sudah menancap ke dalam dada-dada para sahabat, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mempersaudarakan ukhuwah al-islamiyah. Ada di antara mereka yang dipersaudarakan, di antaranya Umar bin Khattab dengan Nabi sendiri. Demikian pula ada di antara mereka Abdurrahman bin Auf al-Makki, orang Mekah, disaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'd bin Rabi al-Ansari, orang Madinah. Yang subhanallah, yang mereka tidak punya garis keturunan, artinya bukan satu kakek, bukan satu nenek, akan tetapi karena persaudaraan mereka subhanallah, ketika mereka sudah dipersaudarakan karena keimanan, karena keislaman, maka mereka rela untuk saling mewarisi. Padahal tidak ada garis keturunan, tidak nyambung. Akan tetapi perhatikan bagaimana ukhuwah mereka terjalin oleh Nabi sallallahu wasallam. Bahkan yang menakjubkan yaitu Sa'd bin Rabi radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu beliau memiliki dua orang istri, yang ketika itu pula beliau termasuk orang yang kaya, juragan, juragan Ansar. Kemudian mengatakan kepada Abdurrahman, sesungguhnya innilah aktsarul ansari malan, sesungguhnya saya adalah termasuk orang Madinah yang paling banyak hartanya, dan saya punya dua orang istri. Maka khudh min mali, maka hendaknya ambil hartaku sebagian. Saya punya harta sekian, saya akan belah dua, kemudian saya akan berikan untukmu setengah, sisanya untuk saya setengah. Dan saya punya dua orang istri, silakan bagimu untuk melihatnya, mana yang paling ajabuk, mana yang paling mengagumkan dirimu, yang menjadikan dirimu terkagum-kagum melihat kecantikan istriku, pilih yang paling cantik, maka saya akan ceraikan. Kemudian kalau sudah habis waktu iddahnya, silakan kamu menikah dengan dirimu. Masya Allah, bukan kesempatan, wah saya punya dua orang istri, ini saya sudah bosan satu, buat antum. Tidak demikian, tapi silakan yang paling cantik ambil untukmu. Masya Allah. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala seorang yang iffah, afif, seorang yang mulia. Beliau mengatakan, "Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepada dirimu, wa fi ahlik, dan juga untuk keluargamu, wa fi malik, dan juga untuk hartamu. Semoga Allah memberkahi kepada dirimu semuanya. Dullani 'ala suq, tunjukkan saja kepada saya ke mana pasar. Di manakah pasar? Maka ditunjukkan itu pasar Yahudi." Maka Abdurrahman bin Auf jualan, jualan minyak samin, jualan keju, jualan mentega. Sampai-sampai dikabarkan, tidaklah aku mengangkat sesuatu kecuali di situ ada emas dan perak. Apa maksudnya? Angkat kitab, wah ada emasnya. Angkat gelas, wah ada peraknya. Apa maksudnya? Tidaklah beliau berniaga kecuali menguntungkan. Itu maksudnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Karena tadi ucapannya subhanallah, nasihat beliau kepada kita. Seorang juragan kaya, Abdurrahman bin Auf, beliau katakan, "Ubdulina bil faqr sabarna." Kami dahulu diuji dengan kefakiran, sulit harta, sulit makan, tidak punya pakaian, hidup ala kadarnya karena meninggalkan kota tercinta Makkah ketika itu. Hijrah, meninggalkan harta keluarga seluruh yang dimiliki hanya untuk mengikut kepada Allah dan Rasul. Membawa baju dan harta seadanya. Kemudian mereka diuji dengan berbagai macam kelaparan, hidup seadanya, jauh dari keluarga, sabar. Masih bisa rukuk, masih bisa sujud, masih bisa tahajud. Akan tetapi kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, "Wabutulina." Akan tetapi kemudian kami diberikan ujian bil ghina, dengan kekayaan, walan nasbir, ternyata kami enggak sabar. Kenapa ya kawan? Diberikan kefakiran kami masih bisa sabar, masih bisa khusyuk, masih bisa khudu, masih bisa angkat tangan kepada Allah, masih banyak sholatnya, masih banyak ta'limnya, masih banyak baca Qur'annya. Tapi manakala Allah memberikan kekayaan kepada kami, kami tidak sabar. Kenapa? Orang kaya itu banyak, banyak acara. Mau ini, mau itu, belum ini, belum itu. Akhirnya sholatnya terganggu. Akhirnya talinya pun terganggu karena banyak acara. Sudah banyak uangnya. Beli ini, beli itu, belum jadwal ini dan jadwal itu. Ini Abdurrahman bin Auf, lantas bagaimana dengan kita? Allahul musta'an. Itulah mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendidikan yang luar biasa. Pendidikan Islam yang mengajarkan kepada qanaatan, yang mengajarkan kepada hidup apa adanya. Karena mereka tahu sangat pasti bahwasanya dunia itu ibarat tunggangan. Yang namanya tunggangan bukan tujuan, akan tapi sarana yang akan menghantarkan kepada tujuan. Maka salah kalau dia jadikan dunia sebagai tujuan, atau sebaliknya, akhirat dijadikan sebagai sarana. Nauzubillah. Ini keliru. Maka jangan terbalik. Dunia cuma fasilitas, bukan tujuan. Sementara yang namanya tujuan adalah lebih mulia daripada sarana. Kemudian mereka saling ta'akhi, saling bersaudara, saling merasakan satu dengan yang lainnya. Itulah pendidikan nubuwah. Yang pertama penanaman akidah, yang kedua adalah ukhuwah al-islamiyah. Maka dijaga yang namanya ukhuwah islamiyah. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk-bentuk penjagaan ukhuwah al-islamiyah, kalau diundang oleh saudaramu yang dia sangat mengharapkan kehadiranmu, maka hendaknya hadir, datang sebagai bentuk menyenangkan hati saudaramu, sebagai bentuk mempererat ukhuwahmu. Sudah isya ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fikum.